Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tahiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda wa man ihtafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan banyak karunia dan kesempatan kepada kita untuk berbuat kebajikan, di antaranya adalah menimba ilmu dan mengamalkan ilmu, karena inti daripada ilmu itu bermanfaat. Ketika seorang mengetahuinya, dia mampu untuk mengamalkannya. Dan pada kesempatan berbahagia ini, kita masih membahas bab tentang al-uzlah, bab mengasingkan diri. Dan dalam tempo yang lalu sudah kita jelaskan ikhtilaf ulama tentang apakah yang lebih utama, uzlah atau mukhalatah. Dan pada kesempatan ini kita akan sebutkan tentang keutamaan-keutamaan atau faedah-faedah uzlah, ya. Yaitu faslun fi dzikr fawaidil uzlah. Fasal tentang penyebutan faedah-faedah uzlah, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, yaitu al-imam Qudam rahimahullah ta'ala berkata, i'lam anna ikhtilafa an-nas fi hadha aydhan huwa ikhtilafihim fi fadilati nikahi wal azubah. Ketahuilah bahwasanya ikhtilafnya manusia dalam perkara ini juga seperti ikhtilafnya mereka di dalam keutamaan nikah dan membujang. Ya, jadi tentang keutamaan uzlah atau utama mukhalatah. Apakah mana yang lebih utama? Sama kata Syekh seperti seorang ikhtilaf tentang nikah dan membujang. Apakah baik menikah atau membujang? Wa qad dzakarna anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ahwali wal ashas. Dan kita kata Syekh telah menyebutkan bahwasanya ikhtilaf seperti ini tergantung perbedaan dari kondisi seorang. Fakadhalika naqulu bima nahnu fi, maka daripada itu kami katakan sebagaimana kami mengatakan di dalamnya, ya. Dan kemudian Syekh baru menyebutkan fal nadhkur awalan fawaidul uzlah wa hiya sittat wa hiya sittun. Maka kami akan sebutkan pertama dulu adalah keutamaan uzlah. Jadi yang pertama Syekh akan menjelaskan tentang keutamaan uzlah sebelum dia juga menjelaskan tentang keutamaan mukhalatah. Ya. Mukhalatah artinya apa? Berbaur dengan manusia. Dan di sini disebutkan bahwa uzlah memiliki 6 keutamaan daripada berbaur. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, al-firagu atau al-faragu lil ibadah, yaitu memiliki waktu yang sangat luang untuk ibadah. Dia bisa fokus, konsentrasi untuk ibadah karena menyendirinya itu. Wal istinasu bimunajatillahi subhanahu wa ta'ala, dan dengan kesendiriannya dia bisa ibadah kepada Allah dengan tenang, dengan tenteram dalam munajat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza dzalika yastaj'i faragan, maka dengan menyendiri dengan tenang tadi akan mewujudkan faragan, yaitu waktu yang sangat luang, waktu yang sangat baik untuk dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal faraghu ma'al wala faraghu ma'al mukhalatah. Dan tidak ada waktu yang sangat luang yang bagus untuk konsentrasi ya bersama berbaur dengan manusia. Fal uzlatu wasilatun ila dzalika khususan fil bidayah. Maka uzlah memasingkan diri ya kepada hal itu adalah pada hal itu secara khusus, terutama dalam memulai. Jadi secara khusus apalagi orang yang mau konsentrasi dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini di antara keutamaan menyendiri daripada manusia. Di mana seorang memiliki konsentrasi dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa tenteram, tenang, nyaman. Berbeda halnya ketika seorang berbaur dengan manusia. Ya kan? Dia tidak fokus karena gangguan dan sebagainya. Dia juga tidak akan merasa khusyuk, tenteram karena kebisingannya dan seterusnya. Qila li ba'dul hukama, ada juga yang berkata dari sebagian ahlul hikmah, ila ayyi syai'in adda bihim zuhdi wal ghulwah. Maka kepada suatu apakah orang-orang ahlu zuhud dan orang-orang yang bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala memilih? Faqala, maka mereka berkata, ila al-anas billah, yaitu apa, kepada ketenteraman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang zuhud, orang ahlul hulwa yang menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini menguzlahkan dirinya. Kemana mereka itu yang memilih ibadah itu? Memilih ketenteraman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya mengatakan ketenteraman itu akan mudah didapatkan ketika seorang menyendiri. Berbeda dengan berbaur. Ya, seperti kita mungkin mau salat malam, kalau sendiri justru lebih khusyuk daripada orang banyak. Iya kan? Jadi orang banyak. Ya. Wa qala Uwais radhiyallahu taala anhu, ya, ma kuntu ara anna ahadan ya'rifu rabbahu fayu'nasu bighairihi. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang dia mengetahui Rabb-nya, kemudian dia merasa tentram dengannya, wayu'nasu bighairihi, kemudian merasa tentram dengan selainnya. Jadi aku tidak pernah melihat seorang yang dia mengetahui Rabb-nya, beribadah baik pada Rabb-nya dengan baik, kemudian dia apa? Merasa tentram dengan yang lainnya. Artinya apa? Artinya bahwa ini mana uzlah. Di mana seorang yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala dan dia ingin ibadah yang baik kepadanya, maka dia tidak akan merasa tenteram dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam masalah ibadah pun dia akan merasa terganggu ketika dia bersama orang lain. Tidak sebagaimana dia sendiri sendirian. Dia khulwa berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia munajat, enggak ada orang yang tahu, semakin khusyuk, semakin dalam ibadahnya. Sebagaimana semakin dalam munajatnya. Kan begitu ya? Ini kata siapa? Kata Uwais, ya. Wa'lam annama tayassara lahu bidawami dzikri bidawami adzikril anas billah aw bidawamil fikri tahqiqu tahqiqu ma'rifatillah fatajarrudi lidzalika afdal min kulli ma ya'taluqu bil mukhalathah. Kata Syekh, ketahuilah bahwasanya barang siapa yang diberikan kemudahan baginya untuk continue dalam mengingat, berzikir, juga dalam ketenteramannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atas orang diberikan kontinuitas dalam berfikir, di dalam membenarkan dan menghayati pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fatajarrud bidzalika afdal, maka menyendiri dia dalam hal itu adalah lebih utama, min kulli ma yata'allaqu bil mukhalathah, daripada setiap apa-apa yang berkaitan dengan pembauran kepada manusia. Jadi kalau orang ingin, barang siapa yang dimudahkan mengingat Allah, beribadah dengan fokus dan konsentrasi, ya, maka yang utama kata Syekh adalah apa? Dia bersendirian dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, daripada dia apa? Berbaur dengan manusia, ya. Ini faedah yang pertama. Ini faedah yang pertama menjelaskan keutamaan dari keutamaan uzlah, ya, yaitu al-faragu lil ibadah. Adanya konsentrasi dalam ibadah. Dan ini tidak dipungkiri bahwa dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang memang membutuhkan sendirian. Ada ibadah-ibadah yang mungkin dalam banyak hal kita perlu ibadah sendirian, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih khusyuk, lebih tenteram ketika sendirian ketimbang berjamaah. Dan ini tentu di sini ada keutamaan uzlah menyendiri daripada berbaur dengan manusia. Nah, biasanya kalau orang banyak orang bising, ya, itu biasanya tidak fokus. Tapi ketika dia hening, menyendiri, dia akan fokus, ya. Al-fa'idatu ats-tsaniyah, Faedah yang kedua dari keutamaan atau fawaidul uzlah, yakni at-tahallus bil uzlati anil ma'asi allati yata'arradu lahal insan ghaliban bil mukhalatah. Itu seorang dengan uzlah itu akan membebaskan dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan allati yata'arradu lahal insan, yang itu akan menghadang manusia. Ya, secara umum manusia akan terhadang dengan itu, dengan mukhalatah, dengan berbaur. Jadi di antara keutamaan uzlah di sini apa? Seorang akan bisa terbebaskan dengan uzlah dari apa? Ya, pengingkaran-pengingkaran pada syariat atau kemaksiatan-kemaksiatan yang secara umum ini menghadang manusia dengan apa? Dengan berbaur. Jadi berbaur itu banyak menjadikan kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita apa? Mengasingkan diri dari banyak orang. Ini di antara keutamaannya. Walaupun tidak selamanya demikian ya, kadang ada kita banyak justru ketika kesendirian kita juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sebagian orang yang dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ahlu ibadah, maka dengan sendirinya dia benar-benar ibadah pada Allah Subhanahu wa taala ya, dan merasa terbebas daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, karena berbaur ya memicu seorang untuk bermaksiat kepada sesamanya. Kalau dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya orang tadi, maka dia bisa memicu untuk berbuat maksiat kepada sesamanya. Dan saya mengatakan wahiyah arba'ah. Dan ini ada 4 minimalnya dosa yang akan didapatkan ketika berbaur, ya. Ahaduha yang pertama adalah al-ghibah. Ghibah ya, karena ghibah itu enggak mungkin sendirian. Ghibah mesti ada lawan bicaranya atau orang yang mau mendengarkan ghibahannya itu. Nah, ini dari mudharatan berbaur. Kalau orang sendirian, apa yang mau digibahi sama dia? Tapi ketika banyak orang atau berbaur dengan orang, minimalnya 2 orang, maka ada potensi untuk apa? Membicarakan aib dan kejelekan orang lain. Fa in adatun nas tamad madwabil a'radi wa tafaqqahu biha. Jadi karena kebiasaan manusia itu dia akan membicarakan ya apa namanya tentang kehormatan saudaranya. Jadi kebiasaan manusia itu akan mengunyah dan memamah dari apa? Kehormatan seorang. Fa in khalatuhum wa waqathum aim asimat asimtanya. Jadi kalau seandainya engkau berbaur dengan mereka dan menyepakati pembicaraan mereka dalam ghibah tersebut, maka engkau telah berdosa. Wa ta'arradda li suhdillahi ta'ala, dan engkau akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena engkau ridho sepakat dengan apa yang diucapkannya terhadap kehormatan saudaranya itu. Wa in sakatta kunta syarikan, kalau engkau diam pun maka engkau bersyarikat dalam ghibah. Kalau kita sepakat, kita akan mendapat dosa, kita akan mendapat kerugian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak sepakat tapi kita diam, maka sama hukumnya bersyarikat karena tidak ada pengingkaran. Ya, fa inna mustami' ahadul muktabin. Ya, sungguhnya orang-orang yang mendengar salah satu dari orang yang menggibah. Ya, muktabain, jadi satu di antara 2 orang yang menggibah. Karena antum mendengarkannya. Wa in angkarta afghaduka waqtabuka fazdadu ghibatan ila al-ghibah. Kalau seandainya engkau mengingkari, engkau ya memurkai, memarahi orang-orang yang ghibah, maka dia akan bertambah ghibahnya kepada ghibah berikutnya. Jadi ketika dia menggibahi orang lain kepada antum, kalau antum enggak suka mengingkarinya dan mungkin marah, maka dia juga akan menggibahi antum di kesempatan lain dengan orang kepada orang lain. Jadi tadi harusnya ghibahnya cuma 1, antum marah, antum digibahi nanti sama dia. Di tempat yang lain. Warubama kharaju ila syatam. Bahkan mungkin saja seorang akan keluar atau akan beralih dari ghibah kemudian mencela, mencaci dan seterusnya. Biasanya begitu ahlu ghibah, ketika kadang tidak mendapatkan partner ghibahnya, dia akan mencela, atau bahkan dia mendapatkan partner pun karena asyiknya menggibah naik gibahnya kepada tingkat yang lebih serius, yaitu mencelanya, menuduhnya, dan memfitnahnya, dan sebagainya. Akan terus terjadi. Nah ini kata Syekh rahimahullah, tidak mungkin gibah terjadi dengan sendirian. Mesti dengan apa? Dengan mukhalatah, yaitu berbaur. Ya. Ya, kalau kita takut gibah, uzlah saja ya. Menyendiri. Ya, menyendiri di rumah. Atau mengungsi ke bukit-bukit begitu. Nanti akan ada keutamaan dari keutamaan berbaur insyaallah taala, sehingga kita kapan kita bisa menyendiri, kapan kita berbaur sehingga tidak bisa dikatakan uzlah lebih baik daripada berbaur. Ya satu sisi, ya sisi yang lain juga tidak ya. Baik, atsaniyatu yang kedua di antara keburukan kita berbaur ya, kan? Al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, yaitu tentang perintah yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Apa maksudnya? Saya mengatakan fa inna man khalaqa an-nas lam yahlu an musyahadatil munkarat. Karena sungguhnya orang-orang yang berbaur dengan manusia itu tidak akan pernah lepas daripada menyaksikan kemungkaran-kemungkaran. Iya kan? Kalau kita berbaur dengan manusia, kita akan mencari kemungkaran-kemungkaran. Mungkin salah satunya kita sendiri yang buat kemungkaran, gitu kan? Fa in sakata asallah. Kalau seandainya engkau diam melihat kemungkaran itu, maka engkau telah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ankara tu'ridul anwa'i min ad-darar. Kalau seandainya engkau mengingkari, maka engkau akan mendapatkan berbagai jenis-jenis kemadharatan. Wa bil uzlati salamatu min hada, maka dari uzlah selamat dari semua ini. Ya, kalau antum orang yang taat, ahlu ibadah, baik dengan sendirian, maka uzlah lebih baik. Kenapa? Kalau antum berbau dengan manusia, kita akan melihat banyak kemungkaran-kemungkaran. Kalau kita melihat kemungkaran dan kita diam, maka kita berdosa pada Allah Subhanahu wa taala, kasyaitanu aqras, syaitan yang membisu. Tapi kalau kita mengingkarinya, maka ini akan mendapatkan berbagai macam mudarat kepada kita. Ya, minimal cibiran, bulian pada hari ini kan? Atau mungkin fisik sekalipun, ya. Maka yang selamat adalah uzlah dari hal ini. Walau sebenarnya juga bahwa kaidah untuk menghindari kemungkaran tidaklah seperti yang dibayangkan orang-orang ahli uzlah. Karena Rasulullah SAW mengatakan ada tiga tingkatan menghindari kemungkaran. Bukan Rasul mengatakan man ra'a minkum mungkaran fal yughayyir bi yadihi wa in lam yastati fa bi lisani wa in lam yastati fa bi qalbi fa huwa adaful iman. Wa bila seorang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, bila tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya, wahwa adabun iman, itu selama-lama iman. Mesti ada pengingkaran pada kemungkaran, kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan, dengan apa? Dengan hati. Dan ini selamat. Mengingkari dengan hati, ya, dan tidak dikatakan sebagai syaitanul akras, setan yang membisu. Ya. Karena pembebanan syariat tidak dibebankan kecuali bersama kemampuan seseorang. Ya. Tapi yang jelas memang ada keutamaan uzlah ya. Dan kita bisa melihat bagaimana kalau kemungkaran begitu besar melanda kepada masyarakat kita dan menimpa kita, mengingkarinya pun kita sulit, tentu uzlah lebih utama. Namun kalau di sana masih banyak ya tempat-tempat yang baik yang kita menghindar darinya, kemudian masih bisa memberikan nasihat dengan baik, maka tentu berbaur lebih utama ya. Asalisa yang ketiga yang termasuk daripada apa? Dengan uzlah seorang bisa melepaskan dari kemaksiatan-kemaksiatan, yaitu arya. Karena dalam mukhalatah, dalam berbaur, ya ada dosa yang ketiga, yaitu apa? Riya. Yang pertama apa? Dengan bercampur seorang bisa ghibah. Dengan uzlah selamat dari ghibah. Yang kedua apa? Dengan berbaur kita sulit menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, padahal di sana banyak kita saksikan kemungkaran. Maka yang aman adalah uzlah. Uzlah mencari aman doang berarti ini ya. Yang ketiga apa? Riya. Karena riya itu tidak mungkin terjadi dengan sendirian. Sebagaimana ghibah, harus ada partnernya ghibah itu. Begitu pula riya. Harus ada orang yang apa? Memujinya, melihatnya, menyanjungnya. Kalau orang sendirian mau riya sama siapa? Sama jin. Sama Allah, enggak mungkin. Tidak ada riya, makhluk gaib enggak ada. Karena kita tidak berinsaf dengan mereka. Malaikat bersama kita, jin bersama kita, syaitan bersama kita, Allah bersama kita. Kita tidak katakan percaya riakan pada syaitan, tidak ada. Ya, pasti pada manusia yang sama. Karena kita makhluk zahir, kita makhluk yang zahir, kama ana jin wa makhluk batin. Sebagaimana jin itu makhluk apa? Yang tersembunyi, ya. Jadi dengan sendirian kita aman daripada riya. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya dengan sendirinya itu menunjukkan keikhlasannya. Kalau orang berbaur, beribadah banyak, belum tentu ikhlas. Karena riya itu akan menghinggapi hati seorang hamba manapun. Dan riya adalah perkara yang sangat ditakuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Nabi tidak pernah meninggalkan rasa takut para sahabatnya lebih daripada takutnya sahabat melakukan syirik kecil. Itu apa? Riya, ma akhafu akhwafu alaikum syirkul asghar. Tidaklah aku takut yang beliau takuti pada kalian melainkan syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Maka mereka mengatakan, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala riya. Rasulullah mengatakan apa? Riya, amalan ingin dilihat orang. Nah, kalau ingin selamat dari ini, salah satunya uzlah. Ya. Wa huwa da'ul adhal alladhi yu'siru al-ihtiraz minhu. Ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang kronis, ya. Yang akan menyulitkan bagi seorang untuk menghindarinya bila bersama mukhalathah berbaur. Ya. Wa awwalu ma fi mukhalathan nas idharu tashtashuku ilaihim. Dan pertama kali seorang berbaur dengan manusia itu menampakkan kerinduan, kecintaan, kebaikan kepadanya. Wala yahlu dhalika minal 'anil kadhib. Dan tidak lepas dari seperti dari kedustaan. Ya, buat basa-basi doang lah. Ya, ketika orang berjumpa dengan saudaranya kayak menyenangkan, padahal belum tentu dia mencintai Anda. Mungkin saja dia membenci Anda. Ima fil asal wa ima fil ziyada. Baik itu asalnya dia memang berdusta, tidak mencintai, atau hanya menambah-nambah sebagai hiasan-hiasan basa-basi semata. Wa qad kana salaf yahtarizuna fi zawabi qawli qail. Dan para salaf sungguh sangat apa ini, ya, menghindar dari jawaban ucapan seorang kaifa asbahta wa kaifa amsaita. Bagaimana kabar soremu, pagimu dan kabar petangmu? Kadang orang menanyakan begitu. Sebagian salaf menghindar. Kama qala ba'dhum, sebagaimana sebagian mereka berkata, wa qad qila lahu, dikatakan kepadanya, kaifa asbahta, bagaimana kabar pagimu? Qala asbahna du'afa mudnibin na'kulu arzakuna wa nantadiru ajaluna. Wallahu akbar. Sebagian ulama ketika ditanya oleh sebagian yang lain, bagaimana kabar pagimu dalam kebaikan, beliau mengatakan asbahna du'afa mudnibin, kabar pagi kami sangat lemah dan kami pendosa. Na'kulu arzakuna, kami memakan rezeki-rezeki kami yang Allah berikan kepada kami. Wa nantadir ajalana, dan kami menunggu ajal-ajal kami. Ya, jadi apa? Disebutkan begitu. Ya. Na'kulu arzakona wa nantadir ajalana. Ya. Bagus ya. Asbahna du'afa mudnibin. Na'kulu arzakona wa nantadir ajalana. Ya. Kabar pagi kami adalah lemah dan kami adalah seorang pendosa. Kami makan rezeki-rezeki kami dan kami menunggu ajal-ajal kami. Allahu Akbar. Ya. Kenapa demikian? Karena ada orang sebagian hanya basa-basi saja untuk menanyakan, bukan dari kecintaan dan seterusnya. Tapi bukan berarti semua orang sama. Kadang ada orang yang tulus mengucapkan itu dengan baiknya. Tapi memang ada juga yang tidak. Ya. Karena saya sedang membahas keutamaan uzlah, maka dibawa keutamaan-keutamaan uzlah dalam perkara ini. Ya. Di sini Muslim mengatakan bahwa wa'lam annahu idza kana su'alu sa'ili akhihi kaifa asbahta la yab'athahu alaihi safaqatahu wala mahabba kana taqallufan wa riya'an wa rubbama sa'alahu wa fil qalbi dagnun wa hiddun yurasu ay'lam fasadu haluhu. Jadi ketahuilah bahwasanya apabila seorang bertanya kepada saudaranya, bagaimana kabar pagimu, bagaimana pagimu sekarang, itu la yab'athuhu alaihi safaqah, ya, apa yang tidak apa namanya la yab'athu alaihi safaqatun wa lahaba, yang tidak berdasarkan atasnya safaqah, kecintaan, kerinduan dan juga kecintaan. Jadi bisa jadi ada orang bertanya kepada kita pagi-pagi, bagaimana kabar Anda wahai fulan, itu belum tentu berdasarkan apa? Berdasarkan rasa rindu dan rasa cinta. Ya. Karena takalupan warian itu hanya sebatas pemaksaan harus dia berucap demikian atau karena ingin riya saja. Warubama sa'alahu fil qalbi dhagnun wa hiqdun. Mungkin saya dia bertanya demikian kepada Anda, dalam hatinya ada apa? Ada kebencian, ada kedengkian. Yurasu ayya'lam fasad halu, yang akan mewariskan sesuatu yang rusak. Yang ia ingin ketahui darinya adalah kerusakan dirimu. Bagaimana kabarmu? Jadi kan menanyakan kabar itu inginnya jawabannya kabar Anda itu tidak baik begitu. Ya. Wa bil uzlah khulasa min hada. Maka dari uzlah melepaskan semua ini. Ya, enggak ada orang ditanya, mau apa lagi? Ya, maka selesai dengan uzlah. Ya. Li'annahu man laqiya khalqa wa lam yukhallituhum bi akhlaqihim maktuhu wastaqaluhu waktabuhu wa yadhhabu dinahum bihi wa yadhhabu dinahu wa dunyahu fil intiqami minhum. Karenanya barang siapa yang berjumpa dengan makhluk, ya, dan dia tidak berbaur dengan akhlak-akhlak mereka, ya, maka akan dibenci, ya, akan apa namanya merasa berat bergaul dan akan iktibatnya dia dibicarakan kejelekannya. Jadi kalau seorang bertemu dengan orang lain, kemudian kita tidak berbaur dengan mereka, bagaimana? Pasti orang akan membenci kita kan? Menuduh kita yang tidak-tidak kan? Ya kan? Maka wayadhhabu dinuhum bihi, maka akan hilang agama darinya. Wayadhhabu dinuhu wa dunyahu, hilang darinya apa? Dunia dan agamanya, agama dan dunianya. Ya, subhanallah, ya. Ini memang di antara kerugian-kerugian berbaur, ya. Bagi mereka yang berbaur tentu akan mendapatkan hal-hal demikian, walau juga tidak dipungkiri berbaur banyak sekali keutamaannya, ya. Namun kita sedang membahas tentang keutamaan uzlah. Kalau seandainya memang pergaulan yang berbaurnya kita bersama manusia tidak bisa menegakkan kebaikan bahkan banyak keburukannya, tentu uzlah lebih utama. Namun kalau seandainya berbaur justru mendapatkan banyak manfaat, maka tentu dalam berbagai hal berbaur lebih utama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan uzlah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak uzlah. Bersama kaum muslimin, bersama mereka di tengah-tengah kota Madinah, ya. Yang jelas, ya, yang ketiga, riya tidak aman bagi orang yang suka berbaur. Dan memang orang yang suka riya itu kemana dia akan meriakan apa namanya? Menampakkan amalannya kemana? Di halayak banyak, di komunitasnya, ya kan, di masyarakatnya, atau di lembaga kerjanya, atau di lembaga mana saja, ya. Bahkan juga sekarang lebih mudah di media sosial gampang karena temannya banyak. Nah, di media sosial itu temannya ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Artinya ada teman yang diketahui, ada teman yang tidak ketahui, kita bisa upload, bisa semuanya. Dan itu membutuhkan apa? Membutuhkan orang untuk mengetahui, melihatnya. Maka ini bahaya sekali, bahaya berbaur bila berbaurnya kita untuk riya. Dan memang riya tidak aman dengan berbaur. Orang yang berbaur tidak aman dari riya. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan tentang bahaya ini. Beliau mengatakan apa? Apa dalam hadisnya? Asyirkul khafi, yaitu riya syirkul khafi diantaranya, akhfa min dabin namli sauda ila hajari aswad filadil mudlimah. Bahwa sirkul khafi, sirik yang samar, di antara riya sirik yang samar itu adalah lebih samar daripada dabin menamel, berjalannya semut hitam di batu hitam pada malam yang gelap gulita. Cuma antum gelap gulita aja enggak tahu batunya, apalagi ada semut hitam di atas, enggak tahu. Syirik itu, syirik kecil, ya, syirik khafi itu lebih samar daripada itu. Allahu Akbar. Maka kita tidak merasa aman, ikhwan, daripada apa? Riya ini. Semua orang bisa diriakan. Ilmu bisa riya, kedudukan bisa riya, kecantikan, ketampanan bisa riya, saudara, banyak teman bisa riya, ya kan, amalan bisa riya, harta kita bisa, semua bisa potensi. Karena riya itu amalan ingin dilihat orang, ingin dapat pujian orang. Kalau dia tidak mendapatkan pujian, kalau potensinya tidak mendapatkan penglihatan orang, dia tidak akan beribadah. Ini riya. ya, dan muaranya ada di hati. Subhanallah. Baik. Warabi'ah yang keempat, nah, di antara bahaya berbaur dan keutamaan daripada uzlah yang keempat adalah apa? Musaraqatut tibai min akhlaqihim radhi'ah. Yaitu mencuri tabiat akhlak-akhlak mereka yang jelek. Jadi dalam berbaur kita bisa mengambil, ya, mentauladani kejelekan akhlak orang. Jadi bukan mentauladani tauladan orang, tapi mengcopy paste keburukan orang. Karena kita akan mencontoh. Kalau kita berada melihat, oh kayaknya bagus nih, oh kayaknya enak nih, kayaknya nikmati dan seterusnya, dia akan melihat apa yang pandangannya dia lihat, ini bisa dia praktekkan dan dia tidak menyaringnya atau tidak bisa menyaringnya, baik-baiknya atau buruk-buruknya. Masya Allah. Wa huwa da'ud dafin qalaman yantabihu lahul uqala fadlan an ghafilin. Jadi ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang sangat terpendam, di mana seorang tidak lagi waspada terhadap perkara ini, baik yang berakalnya apalagi yang lalainya. Kok banyak pertanyaan hari ini. Ya. Jadi yang berakalnya saja ketika berbaur itu bisa, ya, mengambil keburukan orang, mendapat virus dari keburukan orang. Bagaimana orang yang lalainya, kata Syekh. Wa dzalika annahu qala ayujalis al-insan fasiqan mudatan. Karena sedikit seorang berduduk-duduk, ya, berbaur dengan orang-orang yang fasik dalam waktu yang sebentar. Kita akan duduk berbicara dengan banyak orang dalam waktu yang lama. Tidak dalam sadar sebentar. Ma'akaunihi mungkaran alaihi fil batinihi. Bersama itu dia memiliki keburukan-keburukan dalam batinnya. Ila walau qasa nafsahu ila ma qabla mujalasatahu lawajada farqan fin nufuri anil fasad. Kalau saya mau mengkias, mau membandingkan dirinya sebelum duduk-duduk itu, maka akan terdapat perbedaan-perbedaan. Awalnya mungkin dia baik karena tidak berbaul dengan banyak orang, tapi setelah dia bergaul dengan banyak orang terjadi apa? Perbedaan akhlak, ucapannya berubah, tingkah lakunya berubah, gaya makan berubah, gaya hidup berubah, karena dia berbaur dengan orang-orang, ya, yang mungkin zahirnya baik padahal batinnya rusak, sehingga ketika lama-lama dia bergaul dengannya maka akan menjadi rusak. Dan ini banyak terjadi. Anak-anak kuliahan dari kampung lugu-lugu, setelah di kota kuliahan, hitungan jam, hitungan bukan jam lah, hitungan minggu, hitungan bulan, berubah gayanya. Nah itu anak terpelajar, mahasiswa-mahasiswi, berubah cara tutur katanya, berubah pergaulannya, berubah pakaiannya, yang dulu pakai jilbab, gak pakai jilbab lagi, itu awalnya begitu. Ya, sampai terus ke narkoba dan seterusnya, mahasiswa-mahasiswi kita. Kenapa kita bicara mahasiswa-mahasiswi? Karena dia kaum terpelajar. Kalau yang lain tidak usah dibicarakan. Maka Syekh mengatakan apa? Berbaur, ya, bisa mencontoh keburukan orang-orang yang kita bauri, yang kita gauli itu. Baik ini perkara yang banyak tidak diwaspadai, baik itu orang-orang berakalnya, apalagi orang-orang yang lalai. Ya, para pelajar itu orang-orang berakal, dan mereka sudah terjatuh banyak dalam perkara ini, apalagi orang yang lalainya. Al-faidah ats-tsalitsah. Sudah, kita cukup aja lah. Ini yang bahaya dari apa? Yang faidah kedua. Sekarang kita masuk al-faidah ats-tsalitsah. Al-khulasu minal fitani wal khusumat. Dengan uzlah kita akan terbebaskan dari fitnah-fitnah, ujian-ujian manusia dan dari persengketaan-persengketaan dengan manusia. Ya, kita enggak ada sengketa, orang kita sendirian, kan? Wasiyanatud din an khawdi fiha, dan akan menjaga agama kita dari keterjerumusan di dalam sengketa dan ujian-ujian itu. Fa innahu qalaman tahlul biladi minal musibati wal khusumat wal mu'tazilu anhu salimun. Sesungguhnya di mana saja suatu negeri itu tidak pernah terbebaskan dari asobiyah. Dari asobiyah, suatu negeri, di negeri manapun, di tempat manapun yang berbaurnya dengan yang manusia, tidak akan terlepas darinya asobiyah. Apa? Asobiyah itu apa? Fanatik pada golongan. Ya kan? Wal khusumat, dan tidak akan terlepas darinya perselisihan, persengketaan yang banyak. Wal mu'tazil anhum salimun, maka orang yang mengasingkan diri dari masyarakat itu selamat daripada apa? Asobiyah, selamat daripada khusumat, selamat daripada fanatik pada golongan, daripada madzhab, daripada golongan tertentu, juga selamat dari pertikaian-pertikaian. Kata saya begitu. Ya. sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis ini ya, idza ra'aitan nasa qad marijat uhuduhum, apabila engkau melihat manusia telah tidak bisa lagi dipegang janji-janji mereka, wa khafat amanatuhum, dan melemah amanah-amanah mereka, fakanu hakada, dan mereka dalam suatu negeri itu masanya begitu, wa sabaqa baina asabihi, dan beliau menjalin-jalinkan apa jari jemarinya, fakultu, maka aku berkata kepadanya, ma ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah, faqala ilzam baitak, maka menetaplah engkau di rumahmu, enggak keluar, mati uzlah ini, wamlik alaika lisanak, jaga betul lisanmu ya, wa khutmat ta'rif, ambil apa yang kau ketahui, wada' ma tungkir, dan tinggalkan apa yang kau ingkari. Kalau engkau tahu kebaikan, maka ambil itu kebaikan, tapi kalau itu engkau tahu itu keburukan, kau ingkari, maka diam saja. Wa alaika bil bi amri al khasah, maka hendaklah engkau berpegang dengan perkara yang khusus, artinya perkara yang sudah jelas kekhususannya bagimu. Wada' amrun amma, dan tinggalkan perkara yang umum, artinya perkara yang luas yang itu milik orang, jangan kau pegang, tinggalkan urusan manusia, pegang urusanmu sendiri, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan semua kondisi saat itu buruk, maka yang terbaik adalah uzlah. Sepakat dengan ini karena ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dalam masa yang seperti itu ya, maka kita berdiam di rumah ya, menjaga lisan kita tidak membicarakan suatu apapun, karena dinding bisa bicara misalnya. Dan ambillah kebaikan yang sudah kita ketahui, beribadah secara khusus antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkan pembicaraan secara umum. Maka ini makna uzlah. Ketika mendapatkan kondisi yang demikian, lakukanlah seperti ini ya. Berapa lagi? Faedah ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Al-khulasu minasyarin nas, yaitu akan terbebaskan dari keburukan manusia. Ya, karena sungguhnya kita berbaur dengan manusia, kita akan mendapatkan juga keburukan manusia. Maka uzlah adalah jalan yang selamat untuk terbebas dari apa? Keburukan manusia. Manusia akan menggibah kita, akan menamimah, mengadu domba, atau akan berprangka buruk, atau ada tuduhan-tuduhan yang lainnya. Ya, mestinya demikianlah kita berbaur dengan banyak manusia. Ya. Bahkan Umar Khattab mengatakan, fil uzlati rahatun khulata usu, di dalam uzlah itu ada apa? Ada ketenangan dari berbaur dengan keburukan. Jadi mengasingkan diri ada ketenangan dari apa? Berbaur dengan keburukan. Karena berbaur dengan manusia akan banyak berbaur dengan keburukan. Berkata Ibrahim ibu Adham, Ibrahim bin Adham berkata, la tata'arrafu ila ma man la ta'arraf wa ankarat mat man ta'arraf ya. Janganlah engkau berteman dengan orang yang tidak engkau ketahui, dan ingkari orang yang engkau ketahui. Mana ini? Jangan kau berteman dengan orang yang tidak engkau ketahui. Oke, kalau orang yang tidak tahu kita tidak berteman. Kita takut ini berita buruk kan? Tapi di sini beliau mengatakan wa angkara man ta'arraf, dan ingkarilah orang yang kau ketahui. Diingkari. Ini maknanya harus uzlah, yang kau ketahui sudah, kau menghindar, yang ketahui apa lagi begitu ya. Waduh, berat ini ya. Baik, ini diantara keutamaan-keutamaan uzlah ya, dan bahaya-bahaya mukhalatah. Insyaallah nanti akan kita bahas bahaya-bahaya apa? Uzlah. Itu nanti pembahasan berikutnya tentang bahaya-bahaya uzlahnya. Baik, sini ada pertanyaan. Mohon jawaban, masyaallah. Kapan saatnya kita diwajibkan berdakwah dengan memberantas kemungkaran nahi mungkar seperti Nabi Ibrahim? Allahu Akbar. Jadi kapan saatnya kita diwajibkan? Ya, saat ada momennya. Saat ada momennya, saat kita punya kemampuan, karena semua akan dilihat dari sisi maslahatnya. Di antara kaidah amar ma'ruf nahi mungkar, pertama anta'rifa wal ma'ruf wa huwal munkar. Syarat orang itu mau amar ma'ruf yang pertama, dia tahu apa itu yang ma'ruf, apa itu yang munkar. Tahu ma'ruf ini apa, munkar ini apa. Yang kedua, dia masih tahu apa tariqatun najah ila amar wal munkar. Harus tahu jalan yang tepat di dalam mengingkari kemungkaran. Harus tahu. Di antaranya adalah apabila dengan pandanganmu dan pandangan orang-orang yang ahli memandangnya, bila kemungkaran ini diingkari, lenyap kemungkaran, maka wajib mengingkarinya. Atau minimalnya mengurangi kemungkaran, maka wajib mengingkarinya. Tapi bila kemungkaran itu dilenyapkan, mendatangkan kemungkaran yang semisal, atau mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka tidak boleh mengingkari kemungkaran saat itu. Ingkarilah dengan hati, bukan dengan lisan dan anggota badan. Paham sampai di sini? Ini kemungkaran. Kemudian dalam banyak perkataan ulama, Sufyan Uyainah, Sufyan Tsauri rahimahullah taala, Ibrahim Al-Adham juga mengatakan bahwa tidak mungkin seorang bisa mengingkari kemungkaran kecuali orang yang memiliki hati kelembutan, kasih sayang kepada orang yang diingkarinya. Kalau orang yang punya jiwa keras, punya jiwa pemarah, enggak bisa mengingkari kemungkaran. Karena mengingkari kemungkaran tujuannya bukan menyiksa orang, bukan menghukum orang, tapi merubah kemungkaran menjadi apa? Menjadi kebaikan. Dan dakwah asluhu arif walayin. Dakwah mengajak orang itu asalnya apa? Sopan santun, lemah lembut dan seterusnya. Gitu ya. Kapan waktunya? Ya ketika ada momennya, kemudian kita memiliki syarat-syarat untuk melakukan itu. Ya. Bolehkah kita beralasan takut dimusuhi? Saya tidak berdakwah, tidak boleh. Kalau orang yang ingin berkecimpung di dakwah dan kita semua wajib berdakwah dengan kemampuan yang kita miliki, bagi mereka yang berdakwah dengan ilmunya, maka tidak boleh meninggalkan dakwah karena takut dimusuhi. Ya, karena memang resiko orang yang berdakwah akan dimusuhi bagi mereka-mereka yang anti dakwah. Tapi tidak boleh seorang mundur dari dakwah karena ingin dimusuhi. Kalau ingin aman dalam dakwah, maka seperti orang jual beli. Dan dakwah lawan dari jual dan beli. Kalau jual beli itu tergantung masyarakat yang apa yang ingin dia beli dan jual kan? Tapi kalau dakwah enggak, apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa sih yang dakwahnya mengikuti kebanyakan orang, maka dia sedang menjual dakwahnya. Barang siapa yang dakwahnya adalah seperti apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, maka itulah hakikat dakwah. Karena hakikat dakwah adalah mewarnai masyarakat, bukan si pendakwah diwarnai. Bukan si pendakwah diatur-atur ini materinya, ini materinya, ini enggak boleh ini, enggak boleh itu. Maka Anda sedang mencari dunia, bukan mencari akhirat. Banyak betul nih. Yang sedikit dulu lah. Apakah termasuk uzlah meninggalkan media sosial di zaman sekarang? Bisa. Masuk uzlah. Bagian dari uzlah meninggalkan media sosial. Karena media sosial mungkin antum anggap ini banyak keburukan seterusnya. Bisa. Walaupun di media sosial kita bisa berbuat baik. Sangat mungkin. Ya. Artinya uzlah khusus. Saya uzlah dari media sosial. Bukan uzlah sempurna. Kalau sempurna, ya memang menyendiri di tempat tertentu begitu ya. Mohon penjelasan. Satu, benarkah ungkapan silaturrahim ditujukan untuk semua umat Islam? Tidak benar. Silaturrahim adalah menyambung kekerabatan. Silaturrahim adalah menyambung kekerabatan rahim yang ada hubungan darah dengan kita. Dan Rasulullah mengatakan laisal wasil bil mukafi walakin alwasi idza qata'ahu wasalahu. Rasul mengatakan bukanlah orang yang menyambung kebaikan silaturahim orang yang mukafi. Mukafi itu membalas kebaikan dan kebaikan. Kalau kamu silaturahim ke saya silaturahim ke kamu. Kalau kamu mengunjungi saya kunjungi kamu. Itu namanya mukafi. Dan bukan itu silaturahim. Silaturahim kata Nabi, seorang yang apabila diputus kekerabatannya, dia menyambungkannya. Ada juga sengketa, dia menyambungkan dengan kerabatnya. Adapun dengan kaum muslimin maka tidak disebut silaturahim, tapi ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah. Seperti Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya saudara seiman adalah sungguhnya orang beriman saudara, bukan saudara nasab. Yang kedua, pernah kami mendengar ustaz mengatakan ada orang yang membunuh dan terbunuh sama-sama masuk surga dan ada orang yang saling membunuh sama-sama masuk neraka. Bagaimana ustaz? Ya, ini kasus yang berbeda. Seperti orang seperti Rasulullah SAW mengatakan idza kharaja rajulani min baitihi bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila seorang ada dua orang laki-laki keluar dari rumahnya, keduanya membawa pedangnya, kemudian mereka saling membunuh, yang terbunuh dan yang dibunuh di neraka. Kenapa maksudnya dua terbunuh di neraka? Karena salah satu di antaranya adalah harisan ala sahibihi. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang membunuh mungkin dia akan neraka. Bagaimana orang yang dibunuh? Kata Nabi, kedua-duanya ingin membunuh saudaranya dengan niat tadi. Niatnya dari rumah sudah ingin membunuh saudaranya. Dibuktikan dengan apa? Menghunus pedang-pedang mereka. Ketika mereka bertikai, ingin saling membunuh. Hanya dia keduluan oleh saudaranya. Maka Rasul mengatakan apa? Keduanya di neraka. Beda dengan dengan hadis yang mengatakan, ada dua orang yang saling bunuh-membunuh. Satu yang orang yang pertama membunuh. Orang yang pertama terbunuh. Ya, pertama dia membunuh seorang. Ya, kemudian, yang orang terbunuh masuk surga. Yang terbunuh masuk surga. Kemudian pada kemudian hari, orang yang membunuhnya dibunuh oleh orang. Dan dia pun masuk surga. Mana ceritanya? Kasusnya itu antara seorang beriman dan orang musyrik peperang. Seorang yang beriman mati di tangan orang musyrik. Seorang beriman mati di tangan seorang musyrik. Syahid tidak dia? Syahid. Dalam beberapa dekade waktu, orang yang musyrik itu masuk Islam. Kemudian dia berperang, dia pun terbunuh. Maka dia masuk surga juga. Dia syahid juga. Nah ini kasus hadis yang berbeda. Ya. Apakah termasuk gulu? Kita berdoa agar diberi ilmu sebagaimana ilmu para nabi dan rasul. Ya gulu. Termasuk gulu. Tahu melampaui batas seorang meminta kepada ya Allah berikanlah aku ilmu seperti engkau berikan para nabi dan rasul. Maka antum ingin menganggap diri antum nabi baru. Kalau seorang meminta ilmu seperti yang Allah berikan para nabi, maka antum ingin menjadi nabi baru. Li'anal anbiya aquluhum la yata'allam. Semua nabi tidak pernah belajar. Seluruh nabi ilmunya laduni. Langsung diberikan Allah Subhanahu wa taala punya kemampuan berbicara, jawami'il kalim, demikian-demikian. Adakah nabi kita belajar? Adakah Musa belajar? Adakah semua nabi para belajar? Enggak, itulah laduni sejati. Diberikan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara belajar, tanpa perantara latihan, langsung bisa. Para nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan wahyu sekali dengar tidak akan pernah lupa selamanya. Antum minta itu mustahil. Ya, maka ini melampaui batas. Makanya nabi saja diperintahkan mengatakan qur rabbi zidni ilman. Katakan Muhammad, ya Allah tambahkan ilmu bagiku. Cukup, ya Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wal amalu mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, rezeki yang baik, amalan yang diterima. Dan minta kepada Allah empat perkara, berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbi la yakhsha, wa min nafsi la taswa, wa min dawati la tastajibalaha. Meminta tiga perkara, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan yang diterima. Berlindung dari empat perkara. Pertama sama, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat punya pengetahuan tidak bisa beramal atau beramal tanpa ilmu. Yang kedua apa? Berlindung dari hati yang tidak pernah khusyuk. Yang ketiga, berlindung dari jiwa yang tidak pernah puas. Yang keempat, berlindung dari doa yang tidak akan diijabah. Nah, berlindungnya lebih banyak daripada memintanya. Dan pertama sama, meminta pada ilmu yang bermanfaat dan berlindung pada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi termasuk gulu seorang minta kepada Allah ilmu yang diberikan kepada nabi. Bagaimana kalau antum diberi ilmu Nabi Khidir? Wah, repot itu. Ya, repot. Ya. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan walau dengan singkat dan meninggalkan beberapa tulisan Syekh rahimahullah tentang keutamaan uzlah dan bahaya daripada mukhalathah berbaur. Dalam kesempatan yang akan datang kita akan jelaskan tentang bahaya-bahaya uzlah daripada berbaur sehingga berimbang, ya, tentang antara uzlah atau berbaur sehingga kita bisa menempatkan diri kapan kita bisa uzlah, kapan kita berbaur, karena di dalam keduanya ada kebaikan. Aku qulu qali hadza wa astaghfirul azim subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.